Dewi Permatasari, Vivi Artika, Tita Pramashida, Lili Larinta, Andra Karis. Yang bisa bareng-bareng lagi ya. Ceritane wayang Jawi eng projengalengkong tirojo arane you can dare orang lo ceritane wayang Ramayana ing negara Alengka Tiraja Ratu Kuta Rahwana Raja Gawe Keke Nyolong Dewi Sinta Yesa. Ini cerita Javani story of Ramayana. Dua insan romantika cinta bagai di surga. Rama memadu Sinta, Rahwana pun menggila. Tipu Wahyuda Hudiho Syahdu. Kisah legenda yang jadi tersenter di dunia nyata. Tali asmara yang kini telah hilang. Dua cinta ternoda. Orang ketiga buncit dan fake Hello Kitty. Yes, yes, yes. Hei latala alengko diopong, diopong, diopong. Tong-tong kembelong, wa-a-o, kojo mati jomblong. Huye, huye. Omah gede, podong tiareng. Tiareng, tiareng. Duwe watak kuwi aja kaya Rahwana sing watake ala aduwe tata krama dasar bojone kanca iya ho ho ada di rumahke aja sanya peleke apa wae dumindake mesti ana balesane dadi yo uang becek aja dadi wong becek goyang maneh aja ge suci ceritane wayang Ramayana ing negara Alengka Ratu Buta Ini cerita Giovanni Sori of Ramayana. Dua insan romantika cinta bagai di surga. Rama memadu cinta, Rahwana pun menggila. Di gua Yuda Hudi Ho Siadu. Kisah legenda yang jadi tersenter di dunia nyata. Kali Asmara yang kini telah hilang. Gua cinta ternoda. Orang ketiga bullshit. What the hell of it is. Duwe watak kuwi aja kaya Rahwana sing watake ala ra duwe tata krama gak sa bojone kanca enak mas yo. This is all you see, all you can do it.